إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kembali kajian kitabul adabul isyrah wa dzikr suhbah wal ukhuwah karya al-imam abul barakat rahimahu ta'ala. Qala rahimahullah jawami'ul isyrah, kumpulan cara bergaul secara umum. Pembahasan kita kali ini ialah membahas perkataan dan mutiara hikmah dari Salafus Salih rahimahullah ta'ala. Wa min jawami'iha qawl ibn al-Hasan al-Warraq. Di antara kumpulan cara bergaul secara umum ialah perkataan Ibnu al-Hasan al-Warraq. Wa qad sa'al Aba Utsman an-Nisbah. Sungguh Ibnu al-Hasan al-Warraq bertanya kepada Abu Utsman tentang as-suhbah, yakni cara bergaul, cara bermuamalah. Qala Abu Utsman rahimahullah kemudian memberi nasihat secara umum. Ya ma'allahi bil adab. Muamalah bersama Allah adalah dengan beradab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ar rasuli alaihi salam bi mulazamatil ilmi wa tiba'is sunnah. Dan bila di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka dengan cara senantiasa menimba ilmu yang beliau ajarkan dan mengikuti ajaran beliau. Wa ma'al awliya bil ikhtiram wal khidmah. Dan bila bergaul dengan para wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dengan cara menghormati dan membantu mereka. Wa ma'al ikhwan bil bisri wal imbisat wa tarki wujuhil inkari alaihim. Dan bila bermuamalah sama dengan teman-teman seagama, perjuangan, ialah dengan senantiasa menampakkan kegembiraan, kemudian lapang dada, dan tidak menampilkan sesuatu yang mereka ingkari. Malam yakun kharqa syari'atin auhadka khurmatin. Selama sikap kita tadi tidak merugikan syariat atau melanggar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil'urf. Al-ayah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, jadilah pemaaf dan ajaklah orang berbuat kebajikan. Wasuhbatum al-juhali bin nadhar ilaihim bi'aini rahmah. Bergaul bersama dengan orang-orang bodoh ialah melihat mereka dengan kacamata kasih sayang. Yakni kelembutan. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Wa ru'yati ni'matillahi alaika. Dan dengan melihat nikmat Allah yang diberikan kepada anda. Idh lam yaj'alka mithlahum. Karena Allah tidak menjadikan anda seperti orang-orang yang bodoh itu. Wa du'a'i lillah ayu'afiyaka min bala'il jahli. Dan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan anda dari ujian kebodohan. Nasihat dari Abu Utsman rahimahullah ta'ala ini cukup singkat. Tetapi kalau kita kaji satu persatu, maka akan membutuhkan penjelasan yang cukup luas karena berkaitan dengan adab di hadapan Allah, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian adab terhadap wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, kemudian adab terhadap saudara-saudara seperjuangan, dan juga adab terhadap juhal, orang-orang yang apa ini? Bodoh. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah ta'ala akan kita perjelas satu persatu adab-adab tadi. Dengan harapan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang beradab, yang berakhlak mulia. Yang pertama ialah adab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwasanya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala harus memiliki adab yang tinggi. Setidaknya harus melaksanakan 3 perkara minimal. 3 perkara besar yang harus kita tampilkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Yakni menerima berita-berita dari Allah apa adanya dengan membenarkannya. Jadi menerima dan membenarkan berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala apa adanya, tanpa protes dan tanpa meragukan kebenarannya sedikit pun. Kita mungkin sering membaca suratul Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, yakni Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Yakni semuanya benar dan tidak ada yang meragukan sedikit pun. Nah, sehingga adab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ialah menganggap benar semua berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima tanpa protes dan tanpa meragukan sedikit pun kebenarannya. Barang siapa yang memprotes atau meragukan kebenaran berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafar. Maka sungguh dia telah berbuat kufur yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah. Nah. Dan kita juga yakin bahwa berita yang paling benar yang paling jujur ialah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang biasa kita baca dalam khutbatul hajah, fa inna astaqal hadithi kitabullahi ta'ala, sesungguhnya berita yang paling benar, yang paling jujur ialah kitab Allah Azza wa Jal. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 87 juga disebutkan sebuah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Waman asdaqu minallahi haditha. Waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling jujur beritanya daripada Allah? Pertanyaan dalam ayat ini. Tapi sudah jelas jawabannya. Tidak ada. Hanya Allah yang paling jujur beritanya. Naam. Waman asdaqu minallahi haditha. Dicontohkan oleh para ulama ikhwan abidin a'azakumullah, berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah berita yang tentunya berita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan perkara gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Tentu beliau mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Idza waqa'adz-dzubabu fi syarabi ahadikum." Jika ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, "falyamishu." Maka hendaklah dia mencelupkan lalat itu, tsummal yanzahu, setelah itu kemudian diambil lalatnya dan dibuang. Fa inna fi ihda janahihi da'un. Karena fa inna fi ihda janahihi da'an. Karena sungguhnya di salah satu sayap lalat tadi itu ada penyakit. Wal ukhra shifaa. Sementara di sayap yang lain ada obat penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah tanpa ada berita dari Allah tentu tidak bisa menyampaikan berita ini. Karena sayapnya lalat ya itu saja. Mana yang penyakit, mana yang obatnya enggak tahu. Berarti ini ialah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adab kita ketika mendengar berita dari Allah taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah at-tasdiq. Apa itu? Membenarkan, menerima dan membenarkan tanpa ragu sedikit pun. Jadi kalau ada lalat masuk dalam minuman kita, celupkan kemudian buang. Maka diminum insyaallah tidak berbahaya. Karena sudah ditawarkan sendiri oleh salah satu sayapnya yang menjadi penawar. Ya. Nah. Dalam masalah ini, dalam masalah lalat yang masuk minuman kemudian dicelupkan ini, umat manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang menentang beritain, yang tidak punya sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga berarti tidak punya sopan santun di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semacam Hasan At-Turabi, orang Sudan. Ulama-nya Sudan. Ulama Sudan. Dikatakan jelek karena enggak punya sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Menolak hadis ini mentah-mentah. Hadis ini tidak saya pakai. Saya buang jauh-jauh. Masa ada lalat masuk minuman Gak langsung dibuang minumannya, tapi malah lalatnya dicelupkan, baru kemudian dibuang. Ya, saya lebih percaya berita dari ahli kesehatan orang kafir daripada hadis semacam ini. Ucapannya semacam itu. Dalam buku-bukunya, dalam ceramah-ceramahnya. Hasan Atharrab, tokoh yang berusaha menyatukan tiga agama Samawi. Islam, Kristen, Yahudi. Dari Sudan. Ya. Tokoh Al-Ikhwanul Muslimun. Sudan. Kayak gitu bentuknya. Ya. Mereka kagum. Soalnya dia itu katanya sangat pinter. Doktor, profesor. Ya, pinter menyingkirkan hadis Nabi. Nah. Ya. Nah. Pinter nipu umat. Ya. Pinter menentang ayat. Naam. Begitu. Kita bicara apa adanya, karena memang sudah banyak para ulama yang menyatakan demikian. Bahkan Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullah dalam kitab beliau Jabatus Sa'il menyatakan jangan terpengaruh dengan pinternya seseorang. Karena iblis itu sangat pintar. Ya, tapi terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pintar apa itu? Pintar menggoda manusia. Nah. Iblis itu pintar siasat, ya. Nah. Begitu. Baik. Kelompok yang kedua. Percaya dengan hadis ini. Tetapi karena enggak biasa melihat peristiwa jatuhnya lalat yang masuk minumannya tadi, akhirnya dia tidak meminumnya, dicelupkan tapi enggak diminum, ya, karena jijik begitu saja. Tapi percaya hadis ini, yakin, iya, tapi saya cuma jijik. Orang ini masih ditoleran, ya, masih dikatakan tidak apa-apa. Ya, nah, golongan yang ketiga yang benar-benar yakin, seyakin-yakinnya dengan kebenaran berita Allah Ta'ala dan Rasulnya, di samping diterima hadis ini, diterima berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya ini, dia pun tidak segan-segan untuk membuktikannya. Ini ada salah seorang ulama di Saudi. Ketika ceramah, qadarullah, minumannya yang disediakan itu dimasuki lalat. Di depan orang banyak, ketika ceramah, lalatnya tadi dicelupkan ke minumannya. Kemudian baru dibuang. Setelah itu diminum. Semuanya memandanginya dengan penuh heran. Maka para ulama semacam ini kemudian menjawab dengan bijaksana. Kenapa kalian heran? Bukankah ini adalah berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya? Dalam hadis Bukhari, riwayat Abu Hurairah. Demi Allah, katanya. Demi Allah. Seandainya dalam hadis itu, kita diperintah untuk menghisap lalatnya juga, akan saya hisap lalatnya. Gitu. Saking yakinnya. Ya Allah. Seandainya dalam hadis itu lalatnya sekalian disuruh menghisap, tak hisap. Gitu. Walhamdulillah enggak disuruh menghisap, ya. Jika dihisap, ya. Ini saking yakin dan percayanya dengan berita Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Baik, ini contoh. Ya, contoh. Contoh yang kedua. Bahasanya cukup lumayan ini, ya. Nasihat singkat, tapi kalau kita bahas satu-satu panjang, ya. Nah, tapi ya, saya sesuaikan dengan waktu yang disediakan, ya. Nah, so. Contoh yang kedua. Yakni hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang berita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna syamsa tadnu minal khalaik yaumal qiyamah biqadri mir. Bahwasanya besok pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari itu didekatkan oleh Allah di atas kepala makhluk seukuran 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? Hah? 1,5 kilo. Yes, 1,5 kilo ya. Nah, dah kurang lebih demikian, ya. Mana mungkin Rasulullah menyampaikan berita yang belum terjadi, yang terjadinya nanti hari kiamat, kalau bukan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara sesuai dengan selera hawa nafsunya. Apa yang disampaikan sesuai dengan bimbingan apa ini? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya apa adanya hadis ini. Ternyata orang-orang kafir, mereka tidak percaya. Atau yang terpengaruh dengan ilmuwan-ilmuwan kafir, tidak percaya. Menurut ilmuwan orang kafir, matahari sekarang saja, seandainya sedikit turun, ya, seukuran jari, 1 jari. Turun seukuran 1 jari, maka semua permukaan bumi akan terbakar. Jadi matahari kalau didekatkan ke bumi saat ini oleh sang pencipta, seukuran 1 jari, niscaya bumi dan sekitarnya akan terbakar. Terbakar. Saking panasnya. Gak masuk akal. Besok pada hari kiamat, matahari jaraknya dengan kepala makhluk hanya seukuran 1 mil. Dalam keadaan mereka tidak ada yang terbakar. Itu logika mereka, ya, yang juga dikatakan tidak logis juga, ya. Logika tapi gak logis, ya. Kalau yang mengatur itu kalian, wahai orang kafir, gak masuk akal itu, sesuai dengan penelitian kalian. Tapi kalau itu yang mengatur ya Allah Subhanahu wa taala, yang maha kuasa, segala sesuatunya mungkin terjadi. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya berita ini benar. Di samping itu, hukum dunia dan hukum akhirat nanti itu berbeda. Kalian samakan dengan dunia. Namanya al-qiyas ba'al-farid. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Ini sekarang kejadiannya matahari. Besok kejadian matahari masih hari kiamat. Beda. Sudah beda alam. Ini alam dunia, ini alam akhirat. Sudah lain hukum. Nah. Ini contoh. Ini yang pertama. Adab di hadapan Allah SWT. Yakni menerima dan membenarkan beritanya tanpa ragu sedikit pun, ya, masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidzi wattadbiq, menerima aturan-aturan Allah dengan tunduk dan melaksanakannya. Aturan Allah diterima. Kemudian setelah diterima, tunduk. Setelah tunduk, diamalkan, dipraktekkan. Ya. Masya Allah. Ini berarti benar-benar apa ini? Sopan. Beradab di hadapan Allah SWT. Contoh. Puasa. Puasa Ramadan. Yang sebentar lagi insya Allah akan tiba. Itu wajib bagi muslim balir bakal sehat, enggak gila, dalam kondisi mukim, tidak ada udzur syar'i untuk apa ini berpuasa. Berat enggak itu? Berat. puasa itu berat, apalagi bagi yang bekerja keras, apalagi daerahnya sangat panas. Ya, berat. Tetapi sebagai seorang muslim yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun peraturan dari Allah Subhanahu wa taala tadi diterima, tunduk dan diamalkan. Puasa tetap puasa. Tapi kalau yang enggak punya sopan santun, ya tahu sendiri ya. Enggak peduli dengan ancaman Allah. Yang lainnya pada puasa sampai ngos-ngosan, dia santai-santai minum, makan. Dalam keadaan dia itu sudah balik. Dalam keadaan dia tidak ada udzur syar'i. Enggak puasa. Seolah-olah tidak ada beban. Orang itu kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, tidak apa ini, tahu malu. Tidak tahu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini banyak di kota maupun di desa. Banyak, ya. Pemuda-pemuda yang enggak puasa itu banyak, ya. Nah. Contoh yang kedua, masalah sholat. Masalah sholat. Sholat lima waktu, wajib gak? Kita selaku muslim yang baik, ya harus menerima aturan sholat itu. Kemudian tunduk kepada Allah dan melaksanakan sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Berat lima waktu. Apalagi jam kerjanya tinggi, kegiatannya padat. Ya, pakai sholat-sholatan segala, wah berat ini ya. Nah, sehingga kita lihat mereka-mereka yang tidak punya adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak sholat itu biasa. Oh, Ustaz. Saya asalnya enggak percaya kalau ada muslim yang enggak sholat itu. Tetapi setelah saya menyaksikan sendiri di depan mata, melihat sendiri orang-orangnya ketika diajak itu berat sekali, padahal dia ada di samping masjid. Malah mengatakan, silakan Pak, silakan sholat ya. Kami memang enggak sholat itu. Allahul musta'an. Nah, enggak punya sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak punya adab di hadapan Allah. Banyak sekali contohnya yang lain ya. Kemudian, khawanabitina azakum. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. Masalah riba. Yang umum. Bapak aja, masalah riba. Apalagi di zaman sekarang ini. Sistem ribawi. Ya, yang menggiurkan banyak orang. Manaknya uang itu. Uang mana? Ada uang mana? Tahu mana Pak ya? Apa itu Pak? Beranak pinak. Oh, ada uang beranak pinak, ya. Nah, asalnya 100 menjadi 150 ribu, ya. Nah, Allah jelas-jelas mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan sistem jual beli sesuai dengan syar'i dan mengharamkan sistem riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Bagi orang yang beradab di hadapan Allah, masalah riba langsung ditinggalkan jauh-jauh dan tidak mencari-cari alasan untuk menikmatinya. Sekalipun kelihatannya menggiurkan. Apalagi yang uangnya banyak dan nganggur uangnya. Ya. Menggiurkan gak ya? Menggiurkan. Uangnya banyak gak kepake. Bagaimana supaya aman? Bagaimana supaya beranak pinak? Sekarang ini senang. Baik. Ya. Suruh meninggalkan itu ada saja alasannya. Saya terpaksa butuh modal pinjam bank. Walaupun berbunga besar. Setidaknya saya bisa kerja mas. Gak ada yang bisa saya pinjami uang. Loh. Belum nyoba. Sudah saya coba semuanya. Berapa orang yang kamu datangi? 5. Di dunia ini berapa penghuninya? lebih dari 5 kan? Iya. Tapi belum semua. Masih 5 orang dibilang semuanya sudah terdatangi. Enggak ada yang mau minjami saya uang untuk modal. Ya Allah musta'an. Belum keliling dunia. Ya. Akhirnya dia banting setir utang bank dengan riba yang semakin mencekik. Kurang adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik. Kita ya sejauh-jauhnya. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah as-sabru fi taqdirillahi ta'ala waridha. Yakni sabar dan ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Contohnya sakit. Contohnya miskin, ya. Siapa orang yang senang sakit? Enggak ada. Siapa orang yang senang miskin? Ya enggak ada. Atau kebodohan, ya. Siapa orang yang senang bodoh? Enggak ada. Tapi yang namanya Allah Maha Kuasa telah mengatur itu semuanya. Ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang bodoh. Maka kita harus sabar dan ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala tadi. Tidak kemudian murka, mengeluh, bahkan mengatakan, "Ya Allah, Engkau tidak adil, ya Allah. Mengapa saya yang senantiasa beribadah kepada-Mu tidak Engkau bikin kaya? Semakin lama semakin miskin saja." Ya, tidak adil ya Allah. Tak menerima tadi Allah. Ini tidak sopan. Ya mungkin kalian yang rajin beribadah tapi tetap miskin. Itu yang terbaik untuk kalian. Seandainya mungkin kalau mendadak kaya lupa ibadahnya. Kan lebih baik miskin, ibadahnya rajin saat itu, ya kan? Nah, demikian. Termasuk yang asalnya kaya, mendadak bangkrut, gak punya apa-apa. Jangan kemudian mencela takdir Allah, tidak terima, protes di hadapan Allah. Itu tidak sopan. Harus sabar. Mungkin itu yang terbaik untuk Anda. Seandainya Anda dibiarkan terus kaya, maka Anda semakin jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terbaik Anda bangkrut saat ini biar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini al-adab ma Allah. Baik. Siapa saja yang melaksanakan tiga perkara tadi, maka berarti telah beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, menerima dan membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima, tunduk dan melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dan ridha atas semua takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ma'ar rasuli alaihi salam bi mulazamatil ilmi wattiba'is sunnah. Beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu artinya kita harus nantiasa menimba ilmu yang beliau ajarkan dan mengikuti sunnah, yakni ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini disebutkan dua cara. Ya. Ini sudah cukup bagi kita untuk menjelaskannya. Ya, cukup panjang. Yang pertama. Mulazamatul ilmi. Senantiasa menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu apa itu? Ilmu apa itu? Hah? Ilmu syariat, ilmu agama. Loh kok ilmu agama saja. Ya karena Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, yang mana penduduk Madinah ini biasa melakukan kawin silang dalam usaha mensukseskan panen kurma. Dan itu sudah mereka lakukan sejak lama dan berhasil. Maka Rasulullah datang ke Madinah sambil mengatakan, gimana kalau gak usah kawin silang? Gitu. Akhirnya para sahabat mencoba tidak pakai kawin silang. Ternyata setelah melakukan itu mereka tidak bisa panen. Hasilnya tidak memuaskan. Datang kepada Rasulullah melaporkan kejadian itu. Ya Rasulullah, ketika kami lakukan kawin silang, pohon-pohon kurma kami bisa panen memuaskan. Tapi ketika kami memenuhi nasihat Anda untuk tidak pakai kawin silang, ternyata panennya tidak memuaskan. Maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian semacam itu. Ya sudah, laksanakan kawin apa? Silang. Kalian yang lebih pengalaman tentang masalah itu daripada saya. Ya, ya sudah, kawin silang saja. Masalah kawin silang dalam pertanian itu dalam bab biologi, ya kan? Termasuk ilmu pengetahuan alam, ya. Nah, termasuk pengetahuan alam. Ilmu-ilmu dunia, ya. Ternyata Rasulullah tidak terlalu respon terhadap itu. Ya terserah. Mau kawin silang atau tidak, terserah. Kalian yang lebih pengalaman. Beliau tidak respon untuk kemudian menjadi orang yang terbaik dalam hal itu. Tapi justru diserahkan kepada para sahabat untuk menunjukkan ilmu dunia di hadapan beliau itu tidak punya arti sama sekali. Tidak ada artinya. Hanya sebatas pengalaman saja. Terserah. Mau bisa apa tidak, silakan. Ya, mau pakai kawin silang atau silakan. Artinya mubah, biasa. Tidak punya keutamaan di sisi Allah SWT. Mau dilaksanakan, silakan. Tidak juga apa-apa. Tidak dosa. Begitu. Sehingga Rasulullah mengajarkan ilmu agama. Dan ilmu agama inilah yang mendapat keutamaan di sisi Allah SWT. Dan inilah yang sangat digencarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kemudian ilmu agama itu apa? Kata para ulama, ilmu agama yang dimaksud ialah ma qala Allahu Ta'ala wa qala Rasuluhu wa qala ashabu, yakni ilmu yang di situ mengkaji firman Allah, mengkaji sabda Rasulullah dan mengkaji ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ilmu Quran wa sunnah ala fahmi sahabat. Itu ilmu agama. Ya. Nah. Banyak yang mengatasnamakan ilmu agama, tapi tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an, dari hadis dan juga dari para sahabat. Sekalipun namanya Islami, tetap tidak Islami. Nah, baik, karena sudah, dan insya Allah kita lanjutkan nanti pada isya, ya, pembahasan ini karena masih panjang. Wallahu taala alam.